Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kesempatan yang lalu kita sudah membahas sifat wasatiyah, pertengahan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab keimanan dan amal antara, yakni pertengahan antara Haruriyah dan Mu'tazilah yang dikenal dengan kaum Wa'idiyah dengan Murji'ah dan Jahmiyah. Sudah kita pelajari bagaimana prinsip atau akidah kaum Wa'idiyah yakni Haruriyah dan Mu'tazilah di dalam mensikapi orang-orang yang terjatuh ke dalam dosa besar. Mereka sepakat di dalam hukum akhirat bahwa pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Tidak bermanfaat bagi mereka syafaat dari para pemberi syafaat. Adapun hukum di dunianya, terjadi perbedaan pendapat antara Khawarij dengan Mu'tazilah. Khawarij memandang bahwa mereka kufar, yakni orang-orang yang terjatuh ke dalam dosa besar, telah kafir keluar dari Islam. Adapun Mu'tazilah tidak menghukumi sebagai yakni orang-orang yang telah kafir, tetapi diposisikan pada satu kedudukan, tidak dikatakan mukmin, tidak pula dikatakan kafir. Ini kaum yang ekstrim di dalam mensikapi orang-orang yang terjatuh ke dalam dosa besar sampai dikeluarkan dari iman, dari Islam. Sebaliknya, kelompok Murji'ah, demikian pula Jahmiyah, ya, sebagai kelompok yang paling jahat dari kelompok Irja, mereka mengatakan atau berakidah, berkeyakinan bahwa maksiat dan dosa itu tidak berpengaruh terhadap keimanan, sebagaimana ketaatan dari orang yang kafir tidak bermanfaat bagi mereka. Jadi akidah mereka terkait dengan permasalahan al-iman, permasalahan ad-din, al-amal, ya, dan dari sisi pengaruh dosa terhadap keimanan dibangun di atas kias, ya, kias yang fasid, kias yang rusak, ya, kias iblis, bahwa sebagaimana yakni ketaatan dari orang-orang yang kafir tidak memberikan manfaat, maka demikian juga berarti menurut mereka maksiat bagi orang-orang yang beriman itu tidak berbahaya. Kita lihat selanjutnya keterangan Asy-Syarih Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Qala wa ahlus sunnati wal jama'ati yuwafiqunahum fi annahu la yanfa'u ma'al kufri المخرج من الملة طاعة. Dan ahlu sunnah wal jamaah mereka sepakat dengan murjiah dari sisi, jadi tentu sekali lagi kesepakatan ini bukan karena mencocoki mereka, tetapi karena upaya mereka untuk mengikuti dalil yang datang dari Alkitab, demikian pula As-Sunnah, dengan pemahaman salaf mereka, pendahulu mereka, bahwa la yanfa'u ma'al kufri al-mukhriji minal millah ta'atun, tidaklah bermanfaat bersama dengan adanya kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari millah, dari agama Islam ini, ta'atun, satu ketaatan pun. Artinya ketaatan yang dilakukan oleh seorang yang kafir itu tidaklah memberikan manfaat baginya. Ini sepakat, ya, antara ahlu sunnah dengan murjiah dari sisi ini. Fakullu ta'atin yataqarrabu biha al-kuffar sawa'un kanu minal yahudi awin nasara awil majusi awil malahidah awil wasaniyin awil munafikina an-nifaq al-i'tiqadi. كل طاعة تقوم بها هذه الأصناف فإنهم لا يثابون عليها في الآخرة أبدا. Seluruh bentuk ketaatan yang yataqarrabu biha al-kuffar, orang-orang kafir melakukan taqarrub, peribadatan, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan tersebut, ya, misal sedekah, ya, ataupun bentuk-bentuk ketaatan yang lainnya, ya, amal-amal yang baik, amal-amal yang salih, tetapi pelakunya kufar, sama saja baik mereka dari kalangan Yahudi ataupun dari kalangan Nasrani, ya, yang oleh orang-orang liberal dianggap bahwa mereka itu saudara seiman, ya. Ya, seperti ulil absar yang tidak memiliki basirah, ya, menganggap bahwa mereka saudaranya. Demikian juga Majusi, ya, nenek moyangnya orang-orang Syiah Rafidhah. Awil Malahidah, ini orang-orang mulhid, ya, yang menggabung segala bentuk kekufuran, ya, semisal sayyid orang-orang komunis, sayyid ini diantara contoh orang-orang mulhid. wal wathaniyin, demikian juga kaum penyembah berhala, ya seperti Hindu, ya Buddha, itu masuknya wathaniyin. Awil munafiqina an-nifaq al-i'tiqadi, demikian juga kaum munafikin nifaq i'tiqadi, nifaq akbar, ya, yang dikenal dengan istilah zindiq, ya, kaum zindiq, di mana ciri dari mereka akan nampak, ya, ketika Islam menang mereka sedih, ketika ya, kufar menang mereka bahagia. Jadi secara fisik mereka bersama kaum muslimin, tetapi hati-hati mereka ya bersama dengan orang-orang kufar. Ini munafikin nifaq i'tiqadi. Ya, mereka kufar. Ya, misal di masa kita yang dihukum oleh para ulama, ya dari golongan ini, ya ini orang-orang Rafidhah, ya, di mana mereka berupaya untuk menghancurkan Islam dari dalam, berpenampilan-penampilan Muslim, tetapi berusaha untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ini sifat orang-orang munafikin, nifaq i'tiqadi. Kullu ta'atin taqumu biha hadhihi al-asnaf, maka segala bentuk ketaatan yang dilakukan oleh golongan-golongan atau kelompok-kelompok kufar ini dengan berbagai kekufuran mereka, fa innahum la yusabuna 'alaiha fil akhirati abada, maka mereka tidak diberikan balasan pahala atas ketaatan-ketaatan tersebut di akhirat, yakni di alam akhirat selama-lamanya. Jadi kebaikan mereka memberikan makan, minum ataupun bentuk bantuan yang lainnya kepada orang-orang lain, itu tidak diberikan sedikitpun balasan di akhirat. Ya, tidak bermanfaat. Ya, di akhirat ketaatan dari orang-orang kufar, apapun bentuk ketaatan mereka. Bal qad yusabuna 'alaiha fid dunya, tetapi terkadang diberikan balasan atas ketaatan ataupun kebaikan hasanah yang dilakukan oleh mereka orang-orang kufar tersebut di dunia. Ya, ini sebagai bentuk yakni kemahadilan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang-orang kafir berbuat kebaikan, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikannya di dunia saja. Adapun di akhirat seperti yang Allah gambarkan, ya, sebagai habaan mansur. Ai maknanya yakni terkadang dibalas di dunia dari kebaikan mereka, ay yu'tuna thawabahum, yakni diberikan balasan kepada mereka, alaiha, yakni atas ketaatan mereka, fid dunya, di dunia ini, bisihati, dengan diberikan kesehatan, wal afiyah, keselamatan, wal amni, keamanan, wal istiqrar, yakni kenyamanan hidup, war rizki, diberikan rizki, ila ghairi zalika, dan bentuk-bentuk yang lainnya, min ni'amillahi alal bashar, dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, yakni nikmat-nikmat duniawiyah, makan, minum, kesehatan, kecukupan. Ini balasan yang Allah berikan dari kebaikan yang dilakukan oleh seorang kafir. Telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada riwayat Al-Imam Muslim, ya, dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innal kafira idza amila hasanatan ut'ima bihi fid dunya." Ut'ima biha fid dunya ala hasanatihi. Bahwa seorang yang kafir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, jika dia melakukan suatu kebaikan, ya, mungkin saja ada orang kafir senang menyumbang, ya, orang-orang yang tidak punya senang membantu urusan-urusan kemasyarakatan, mungkin, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan dengan sebab kebaikan yang dia lakukan tersebut rizki makanan, ya, di dunia ini. Jadi nikmat duniawiyah atau balasan yang sifatnya duniawiyah, makanan, minuman, atau kesehatan, atau yang semisalnya dari nikmat-nikmat yang sifatnya badaninya. Sekali lagi, ini gambaran akan kemahadilan Allah subhanahu wa ta'ala dan luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun di akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala khususkan rahmatnya bagi hamba-hambanya yang beriman. Oleh karena itu, kata Syekh Zaid, amma fil akhirati, adapun di akhirat, fala yukimu li a'malihim waznan, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menegakkan timbangan untuk amal-amal kebaikan mereka, orang-orang kafir. Wa innama ma'wahumun nar, dan sesungguhnya tempat yang akan menjadi tempat tinggal mereka yang kekal di dalamnya adalah neraka, ya, dan mereka tidak akan melewati sirat, ya, mereka akan langsung digiring bersama dengan yang menjadi sesembahan mereka di dunia, digiring ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Wabi'sal qarar, dan neraka adalah sejelek-jelek tempat tinggal, dan mereka kekal di dalamnya. Fala tangfa'u mal kufri ta'atun, sehingga tidaklah satu ketaatan pun akan memberikan manfaat bersamaan dengan adanya kekufuran pada diri seorang. Jadi ini semua sebagai gambaran, ya, akan batilnya keyakinan orang-orang liberalis, ya, dengan tokohnya semisal Nurholis Majid atau generasi penerusnya Ulil Absar dan tokoh-tokoh yang lainnya, yang mereka menyatakan, bagaimana sekiranya ternyata didapati, ya, di surga Allah, atau istilah mereka surga Tuhan, ya, ternyata di sana ada Mahatma Gandhi, ya, ada Paus siapa lagi, ya, ini keyakinan batil, ya, dan mereka, ya, sama sekali bukan bagian dari Islam, sehingga tidak pantas untuk dikatakan, ya, sebagai istilahnya jaringan Islam liberal, ya, mereka jaringan liberal, tidak ada embel-embel Islam, yang dengan nama jil tersebut tidak laris di masyarakat, sehingga kemudian mengubah haluan yang kira-kira ya diterima oleh masyarakat, ya, dengan mengusung apa yang disebutkan dakwah para wali, wali songo, ya, dengan menamakan diri sebagai jaringan Islam Nusantara. Ya. At-tasmiyah la tughayyirul haqa'iq. Penamaan, mungkin ganti nama entah nanti ganti nama yang lainnya, yang jelas tidaklah mengubah hakikat mereka. Mereka adalah orang-orang liberal yang mereka memperjuangkan kekufuran. Waliyazubillah. Kemudian amma qauluhum la yadurru ma'al imani ma'siyah. Adapun perkataan mereka orang-orang murji'ah. Sebelumnya sekali lagi, dari sisi tidak bermanfaatnya ketaatan bersama dengan kekufuran, ini sepakat mencocoki ahlu sunnah. Adapun kata Syekh, ucapan mereka bahwa la yadurru ma'al imani ma'siyah, bahwa tidaklah maksiat bersamaan dengan adanya keimanan pada diri seorang, itu akan memudaratkan, membahayakan. Fahuwa qawlun batilun. Ini adalah ucapan yang batil. Balil ma'asi la takhlu imma an takuna kufran mukhrijan minal millah. Fahada yujibul khuluda finnar kama mada. Wa imma an yakuna kufran amaliyan fasahibuhu ala khatarin. Maka ini adalah ungkapan yang batil, bahkan maksiat, ya, maksiat dengan berbagai bentuknya, la takhlu, tidaklah kosong dari kemungkinan, imma antakuna kufran mukhrijan minal millah, bahwa maksiat itu bentuknya adalah kekufuran yang mengeluarkan dari millah. Kita sudah membahas tentang pembatal-pembatal keislaman, ya, di mana pembatal keislaman sangat banyak dikumpulkan oleh para ulama, di antara mereka Syaikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, dalam 10 perkara yang itu ijma' para ulama dari berbagai mazhab, dan 10 perkara itu sebagai pembatal-pembatal yang paling besar. Di antaranya beliau mengawali dengan maksiat yang paling besar, yakni kesyirikan. Ya, syirku fi ibadatillah. Jadi sebuah maksiat bisa jadi berupa kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari millah, dari agama ini. Fahadha, maka maksiat yang demikian, yujibul khuluda finnar kama madha, mewajibkan untuk pelakunya kekal di dalam neraka, sebagaimana penjelasan yang lalu menunjukkan, ya, sangat bahaya, sangat mudharatnya kemaksiatan dan bentuk kekufuran, kufur akbar ini terhadap pelakunya. Ya. Di mana jika sebelumnya dia muslim dengan kemaksiatan yang berupa kekufuran yang mengeluarkan dari agama ini menjadi kafir. Wa imma ayyakuna kufran amaliyan. Bisa jadi sebuah kemaksiatan bentuknya adalah kufur amali. Jadi ada bentuk-bentuk kemaksiatan yang syariat memutlakan dengan lafaz kufur. Ya, tetapi yang dimaksud adalah kufrun duna kufrin, atau kufur amali sebagaimana disebutkan dalam istilah ini, atau kufur asghar, yakni kekufuran yang belum mengeluarkan pelakunya dari Islam, masih dihukumi sebagai muslim tetapi asi, muslim yang pelaku maksiat atau fasik. Misal pada hadis sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci seorang muslim ini merupakan kefasikan. Sedangkan memeranginya merupakan kekufuran. Ya, pada hadis ini yakni dimutlakan lafaz kufur. Ya, perbuatan memerangi muslim. Kenapa? Karena sifat ini adalah sifat orang-orang kafir. Ya, memerangi muslim, membunuh muslim ini sifat dari sifat orang-orang kafir. Tetapi ya, pelakunya ya, tidaklah kemudian ya, dihukumi ya, dengan perbuatannya tersebut sebagai seorang yang telah keluar dari Islam. Ya, disilakan kufrun duna kufrin. Fasahibuhu ala khatarin. Maka pelaku perbuatan dosa ini meskipun tingkat dosanya sekali lagi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tetapi dia dalam bahaya besar. Ya, dalam bahaya besar. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang hukum orang yang melakukan pembunuhan sengaja terhadap seorang muslim, ya, memberikan ancaman yang demikian berat. Faman yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Dan barang siapa membunuh seorang muslim dengan sengaja, dia berniat memang untuk membunuh, dia gunakan alat yang memang diduga kuat itu akan bisa menyebabkan kematian, maka Allah menyatakan fajaza'uhu jahannam, maka balasannya adalah jahannam. Khalidan fiha. Ya, dia akan tinggal dalam waktu yang demikian lama. Mana khulud di sini bukan berarti selama-lamanya. Tapi tinggal dalam waktu yang demikian lama. Kenapa dipahami bahwa tinggal demikian lama bukan kekal selama-lamanya? Ya, karena perbuatan dosa-dosa besar yang masuk dalam cakupan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini menunjukkan sekali lagi ancaman dan bahaya yang sangat besar, ya, perbuatan dosa terhadap pelakunya. Kama annahu la yakhruju min millatil Islam. Ya, sebagaimana dia tidaklah keluar dari millah Islam. Ya, dengan sebab perbuatan tadi. Wa imma an takuna al-ma'siyatu kabiratan min kaba'iriz dzunub. Bisa jadi ya, sebuah kemaksiatan merupakan satu perbuatan dosa besar, ya, di antara bentuk-bentuk dosa besar. Ya, sebelumnya Syekh menyebut tentang sebuah kemaksiatan yang dimutlakan oleh syariat dengan lafaz kufur. Ya, tetapi tidak sampai pada tingkatan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tadi saya berikan contoh misalnya pada hadis, ya, sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun. Kemudian setelahnya beliau menyebutkan tentang kemaksiatan yang disifati dengan kabirah min kabairiz dzunub, yakni perbuatan dosa-dosa besar. Menunjukkan dari sini bahwa di sana ada dosa-dosa besar yang dimutlakan oleh syariat dengan lafaz kufur. Ya, meskipun yang dimaksud bukan kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, tetapi suatu perbuatan dosa besar yang dimutlakan oleh syariat dengan lafaz kekufuran menunjukkan bahwa dosa tersebut lebih dibandingkan dosa-dosa besar yang lainnya. Maka kata beliau rahimahullah, fa ashabul kabair ala khatarin azimin. Maka pelaku-pelaku dosa besar, mereka berada di atas bahaya yang agung, bahaya yang besar. Nabbaha alaihi an-nabiyul karim alaihi salatu wassalam. Di mana Nabi yang karim, yang mulia, telah mengingatkan tentang perkara yang demikian, yakni bahayanya dosa-dosa besar. Fi qawlihi, pada sabdanya, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang mubiqat, yang akan menjerumuskan kalian ke dalam bahaya yang besar, yakni azab neraka. Nabi mensifati dengan mubiqat, menunjukkan, kata Syekh, li khatariha, dikarenakan bahayanya, efek dari perbuatan dosa-dosa besar tersebut. Kemudian kata beliau, wa kadzalika as-shagair, demikian pula as-shagair, jamak dari shagirah, yakni dosa-dosa kecil. Khatiratun ala ahliha, meskipun diistilahkan dengan dosa-dosa kecil, tetapi ini sangat berbahaya ya bagi pelakunya. Sehingga jangan sampai istilah dosa besar, dosa kecil, kemudian untuk seorang menjadikan ya memiliki sikap meremehkan dosa yang disifati dengan dosa kecil. Ya, hendaknya kita mengingat bahwa yang dimaksiati dengan dosa ya adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata beliau, fa innamal jibalu minal hasa. Diingat oleh kita semua bahwa sesungguhnya gunung-gunung itu menjadi besar demikian itu tersusun dari al-hasa. Ya, dari sesuatu yang kecil, kerikil-kerikil yang bergabung sehingga menjadi besar seperti itu. Jadi gambaran bahwa jika seorang meremehkan dosa-dosa kecil, ya, dia kumpulkan dosa-dosa tersebut, maka lama kelamaan akan menjadi sesuatu yang besar. Fa innamal jibal minal hasa. Wa nabbaha ala dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqaulihi iyyakum wa muhaqqiratidz dzunub. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan akan perkara yang demikian sebagaimana pada sabdanya sudah kita lewati takhrijnya dari hadits Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, iyyakum wa muhaqqiratidz dzunub, jauhi oleh kalian perkara-perkara yang meremehkan dosa-dosa. Ay allati yahtakiruha an-nas wa yarawunaha fi a'yunihim saghiratan. Yani ini maksud muhaqqiratidz dzunub, kata beliau rahimahullah, perkara-perkara yang manusia memandangnya perkara yang hakir, perkara yang remeh. Dan manusia melihat dalam pandangan mereka sebagai sesuatu yang kecil. Sampai-sampai sebagian salaf menggambarkan dahulu kami yang memandang dosa-dosa sebagai sesuatu ya, yang akan membinasakan kami, yang kalian memandangnya tidak lebih seperti lalat yang hinggap di hidung kalian. Ya. Tidak ada di antara kita yang menganggap lalat yang hinggap di hidung itu sesuatu yang besar. Ya, bahkan menganggap hanya dengan dikibas begitu akan pergi. Demikian gambaran manusia di masa kita di dalam menyikapi dosa. Ah, gampang, nanti gampang istighfar. Ya. Sementara salafus salih menganggap bahwa itu adalah perkara yang besar yang akan bisa membinasakan mereka. Faqad yusirruna 'alayha aw yalummuna biha baina awinatin wa ukhra. Di mana terkadang, dan ini yang banyak terjadi, bagaimana manusia musir, yakni terus-menerus di atas perbuatan kemaksiatan dengan anggapan ada dosa kecil. Terus mereka mengumpulkan kemaksiatan tersebut antara satu waktu, satu kesempatan dengan kesempatan yang lainnya. Ya. Bahkan mungkin saja sebagian menyikapi kemaksiatan, entah itu kemaksiatan yang terjadi dengan mata, kemaksiatan dengan telinga, kemaksiatan dengan tangan, dianggap, oh ini keisengan yang biasa. Ya. Terlebih, di masa kita peluang untuk terjatuh dalam kemaksiatan-kemaksiatan demikian terbuka. Wahya khatirah, pada sungguhnya itu adalah perkara yang sangat berbahaya. Walakin Allah tabaraka wa ta'ala, akan tapi Allah tabaraka wa ta'ala, rahimal mu'minina, Allah merahmati orang-orang yang beriman. Wa fataha lahum abwaban minal a'mali salihah, dan Allah subhanahu wa ta'ala bukakan untuk mereka pintu-pintu dari amal-amal salih. Mukaffiratun lisagairi dzunub, yang amal-amal salih tersebut akan menjadi penutup dari dosa-dosa kecil. Ini rahmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi diingat sekali lagi, jangan sampai muncul pada diri kita sikap meremehkan perbuatan maksiat. Kenapa? Bukankah di sana Allah membukakan pintu-pintu untuk amal soleh yang itu akan bisa menjadi penghapus dosa? Benar. Tetapi apakah kita di atas keyakinan amal kita betul-betul diterima oleh Allah sehingga dengan itu akan menghapus dosa-dosa kita? Ini perkara yang harus kita perhatikan. Jadi di antara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah dijadikannya amal-amal saleh seorang mukmin bisa menjadi penutup dari dosa-dosa kecilnya. Sebutkan di sini kas-salati ila shalah, seperti satu salat ke salat berikutnya, seorang salat maghrib, kemudian setelah itu salat isya, kemudian dari salat isya ke salat subuh. Maka salat-salat ini akan bisa menjadi penghapus atau penutup dari dosa-dosa kecil yang ada di antaranya. Wal jum'atu ilal jum'ah, demikian juga ya, salat Jum'ah menuju salat Jum'ah berikutnya. Wa ramadhan ila ramadhan, wal umrah ila al-umrah, demikian juga sebelumnya terlewat afwan li saghairi dzunub kal wudu'i was-sa'i ila al-masajid 'ala al-aqdami wa ghairiha min al-a'mali shalihah, seperti wudu yang dilakukan oleh seorang, kemudian upaya dia untuk berjalan ke masjid. Nah, saya menegaskan 'ala al-aqdam, di atas telapak-telapak kaki, yakni melangkah. Ini diantara amal-amal salih sebagaimana sahih di dalam riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian perkara yang dengannya bisa menutup kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat-derajat kalian? Kemudian Nabi menyatakan isbagul wudu 'alal makarih. Penyempurnaan wudu dalam keadaan menghadapi hal-hal yang tidak disukai, dinginnya cuaca, sedikitnya air, atau yang semisalnya dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Dia berusaha untuk menyempurnakan wudu. Kemudian wa kasratul khutwa ilal masajid, dan banyaknya langkah yang dilakukan oleh seorang menuju masjid. Kemudian wa intidharus shalah ilas shalah, dan menunggu dari satu salat ke salat berikutnya. Kemudian Nabi mengatakan di samping ini sebagai amalan yang bisa menghapuskan dosa, Nabi menyatakan fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Inilah ribat. Ya, inilah ribat, inilah ribat. Penjagaan. Digambarkan oleh Nabi sebagai penjagaan. Ya. Sebagaimana seorang yang melakukan penjagaan di perbatasan dengan musuh. Dari sisi yakni tertuntutnya kesabaran, dikarenakan meskipun sepintas lalu ini amal yang ringan, tetapi sedikit orang yang bisa untuk melakukannya. Kemudian disebutkan berikutnya di sini, qas-shalah ila shalah wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan wal umrah ila al-umrah kulluha mukaffiratun lima bainahun. Ini sebagaimana dalam hadis, juga hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan al-Imam Muslim, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Bahwa salat-salat yang lima waktu Ramadan Jum'ah ke Jum'ah berikutnya, yakni salat Jum'ah ke salat Jum'ah berikutnya, puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya, ini adalah amalan-amalan yang bisa menghapuskan atau menutupi dosa-dosa kecil selama seorang menjauhi dosa-dosa besar. Kemudian demikian juga umrah kepada umrah berikutnya. Kulluha mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kaba'ir. Semuanya menjadi penghapus atau penutup dari dosa-dosa yang ada di antaranya, yaitu dosa-dosa kecil, jika dijauhi dosa-dosa besar. Rahmatan minallahi tabaraka wa ta'ala, sebagai suatu bentuk kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya yang beriman. Ini perkara yang patut untuk kita syukuri. Tetapi sekali lagi, jangan sampai dengan itu kita meremehkan, ya, dengan alasan toh akan tertutupi dengan amal-amal soleh kita. Tapi karena suatu amalan akan bisa sekali lagi memberikan faidah, menutupi dosa-dosa yang ada pada seorang hamba dari dosa-dosa kecil, ketika amalan tersebut diterima di sisi Allah, terpenuhi syarat-syaratnya, dan memenuhi syarat-syarat untuk diterima sebuah amalan, meskipun mungkin kita semua hafal, ikhlas dan ittiba, semua kita hafal itu, tapi mewujudkan keikhlasan itu bukan perkara yang ringan. Demikian juga mewujudkan sikap ittiba untuk amal kita betul-betul tepat seperti yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan perkara yang ringan, semuanya butuh ilmu. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.